الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah. Dan pada pertemuan kita di siang hari ini kita masuki bab yang ke-21. Berkata al-muallifu rahimahullah ta'ala, al-babul hadi wal-ishrun, bab yang ke-21, al-luqatah wal-laqitu. Bab tentang al-luqatah dan al-laqitu. Al-luqatah dan al-laqit adalah dua pembahasan yang berbeda meskipun ada kemiripan. Wa fihi masail, dan dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, makna al-luqatah wa hukmuha. Makna al-luqatah dan hukumnya. Maknaha, adapun maknanya, al-luqatah lughatan asy-syai'ul malqutu, sesuatu yang dijadikan luqatah. Wa hiya ismu asy-syai'il ladzi tajiduhu mulqa fata'khudhuhu, yaitu sesuatu yang engkau mendapatinya terbuang, terlantar di jalan, lalu kemudian engkau pun mengambilnya. Ini makna secara bahasa. Jadi al-luqatah adalah sebuah nama untuk sebuah harta atau satu barang yang diambil oleh seorang yang dia temukan terlantar di jalan. Wa fi syar'i, adapun secara syar'i, yang dimaksud al-luqatah hiya akhdhu malin muhtaram min madhi'atin liyahfadhahu, yaitu mengambil harta. Harta ini adalah harta yang muhtaram. Yang dimaksud harta muhtaram, yang disebut juga al-mal al-ma'zum, harta yang terjaga, harta yang memiliki nilai, yang tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk memanfaatkan harta tersebut tanpa izin pemiliknya. Itu makna harta muhtaram atau harta ma'asum. Termasuk dalam hal ini harta seorang muslim secara umum. Demikian pula harta dari seorang kafir, kafir dhimmi atau kafir mu'ahid, hartanya adalah harta yang muhtaram, ma'sum, terpelihara hartanya. Tidak diperbolehkan bagi seorang memanfaatkan harta tersebut tanpa izin pemiliknya. Dan tidak termasuk dalam hal ini adalah hartanya seorang kafir harbi. Maka harta yang dia miliki itu termasuk ghanimah. Seorang kafir yang memerangi kaum muslimin, hartanya adalah ghanimah dan tidak termasuk luqatah. Yaitu mengambil harta yang muhtaram, harta yang terpelihara, harta yang ma'sum, min madhya'atin, dari keterlantaran. Dari keterlantaran. Yani dia ghair muhraz, tidak disimpan di sebuah tempat yang aman. Namun dia terlantar di jalan. Nah, di jalan raya atau di pasar, ya, atau di mana saja, tempat-tempat umum, bukan sesuatu yang tersimpan, yang muhraz dalam rumah misalnya. Dia masuk rumah orang, lihat, loh, kok ada HP di atas kursi? Ini luqatah ini, dia ambil. Itu mencuri. Nah, itu bukan luqatah. Jadi luqatah madhi'ah. Memang dia berada di tempat yang terlantar. Liyahfadahu, dia mengambilnya untuk apa? Untuk dia jaga. Untuk dia pelihara. Jangan sampai diambil oleh yang lain yang tidak amanah. Aw liyatamallakahu ba'da at-ta'rif, atau dia menjadikan barang tersebut menjadi barang miliknya, tamalluk, setelah dia melakukan ta'rif, setelah dia mengumumkan, setelah dia mengumumkan selama batas yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama setahun, ternyata tidak ada orang yang mengaku bahwa itu adalah miliknya. Dia sudah keliling, dia sudah menyampaikan ke sana kemari. Tidak ada yang mengaku bahwa itu adalah miliknya. Atau mungkin ada, ternyata setelah dicek berbeda, bukan yang dimaksud. Selama setahun. Akhirnya kemudian setelah setahun dia pun yatamallakuhu. Dia menjadikan barang tersebut statusnya sebagai miliknya. Jadi ini yang dimaksud al-luqatah. Jadi kesimpulannya bahwa al-luqatah adalah barang temuan di tempat yang tidak terjaga, di jalan, di fasilitas umum, tempat-tempat umum. Yang kita mau tahu bahwa barang ini terlantar. Lalu kemudian kita mengambilnya, tujuannya adalah untuk menjaga barang tersebut. Memeliharanya. Kita merasa bahwa kita bisa menjaganya. Atau dia menta'rif, berusaha untuk mengumumkan kepemilikan barang tersebut. Yang kemudian apabila tidak ada seorang pun yang mengaku, maka barang itu menjadi miliknya. Hukmuha wa adillatuha, hukumnya dan dalil-dalilnya. Para ulama sepakat tentang diperbolehkannya luqatah, mengambil barang temuan, perbolehkan. Para ulama sepakat dalam hal ini. Ada barang ditemukan di jalan, lalu dia mengambilnya. Para ulama sepakat. Namun terjadi khilaf di kalangan para ulama, mana yang afdal, mengambilnya atau membiarkannya? Mengambilnya atau membiarkannya? Terjadi khilaf. Yang zahir, wallahu ta'ala alam, bahwa mengambil barang temuan di jalan, ada dua keadaan. Tergantung keadaan seseorang yang mengambilnya. Yang pertama, seseorang yang dia merasa aman terhadap dirinya bahwa dia akan menjaga barang itu. Atau dia akan melakukan ta'rif. Dia mengambilnya untuk dia umumkan. Bukan untuk disembunyi. Bukan untuk disimpan. Tapi dia mengambilnya untuk dia umumkan. Mencari tahu siapa pelaku, siapa pemilik dari barang tersebut. Maka orang yang seperti ini dianjurkan baginya untuk mengambilnya. Mengambil barang temuan tersebut. Dia ambil lalu kemudian dia berusaha untuk mengumumkan di tempat-tempat yang kemungkinan si pemiliknya mendengarkannya. Mungkin di tempat jatuhnya atau yang di sekitarnya atau mungkin lewat, kalau sekarang ini kan banyak cara. Bisa lewat medsos, lewat WhatsApp atau yang lainnya. Ya. Atau apa saja. Lewat radio misalnya. Untuk diumumkan bahwa telah ditemukan barang demikian dan demikian. Siapa yang merasa memiliki silakan dia menghubungi nomor sekian. Nah, nanti akan dicek apakah benar orang yang mengaku barang tersebut benar-benar dia pemilik dari barang itu. Harus ada bukti, tanda-tanda yang menunjukkan hal tersebut. Maka apabila seorang amanah ketika dia mengambil barang itu, dia bertujuan untuk menjaganya, lalu kemudian dia berusaha mencari tahu pemiliknya selama setahun, maka dianjurkan baginya. Dan ini bagian dari bentuk ta'awun. Ta'awun dalam kebaikan dan menjaga dan memelihara harta seorang. Yang kedua, diharamkan dan dibenci bagi seorang yang mengetahui dirinya memiliki sifat tamak dan tidak amanah. Dia mengambilnya untuk dia manfaatkan. Dia mengambilnya untuk dia manfaatkan. Dia tidak bisa menjaga diri. Dia tidak melakukan ta'rif. Dia tidak mencari tahu siapa pelaku, siapa pemilik dari barang tersebut. Maka orang yang seperti ini tidak dianjurkan baginya untuk mengambil luqatah. Mengambil barang temuan itu. Karena dia tidak amanah. Dan dia tidak mampu menahan dirinya. Namun apabila dia mampu, kembali kepada apa yang disebutkan pada poin yang pertama tentang diperbolehkannya. Dalil tentang hal ini, kata beliau, hadithu Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu. Hadith Zaid bin Khalid radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su'ila an luqatati al-zahabi awil wariq al-fidhah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang barang temuan berupa emas atau perak. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, i'rif bika'aha wa ifasaha. I'rif bika'aha wa ifasaha. Yang dimaksud wika, al-wika, dia semacam pengikat ini. Ya. Jadi kalau ini kayak kresek atau biasanya orang menyebutnya surrah, tempat penyimpanan uang kalau di zaman dulu. Nah, di atasnya itu ada penutupnya, ada pengikatnya. Pengikatnya inilah yang disebut wika. Kenali wikanya. Nah, wika itu biasa berbeda antara satu dengan yang lain. Ada tanda-tandanya. Ada ciri-cirinya. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, i'rif wika'aha. Kenali wikanya itu. Pengikat dari tempat uang tersebut. Wa ifasaha, ifas tempatnya. Jadi kalau wika itu pengikatnya, maka ifas itu adalah tempatnya itu, ya, untuk menyimpan uang tersebut. Nah, ada sifat-sifatnya. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pada seorang yang menemukan satu barang untuk mengenali, agar ketika ada orang datang lalu dia mengaku bahwa itu adalah miliknya, suruh dia menyebutkan ciri-cirinya. Kalau ternyata apa yang dia sebutkan ciri-cirinya sesuai dengan apa yang dia dapatkan, ciri-ciri tempatnya, misalnya warnanya apa, itu warna hijau, ada tulisan nama saya di situ, namanya Fulan misalnya, di bagian sini dilihat persis, ya, pengikatnya demikian dan demikian, dia menyebutnya, dilihat persis, oh ya, berarti benar, ya, benar bahwa barang itu adalah miliknya. Jadi jangan diberitahu, saya menemukan barang. Barang gimana pak barangnya? Itu barangnya warnanya, penutupnya itu hijau, terus pengikat. Oh, itu barang saya pak. Seenaknya akhirnya seorang mengklaim bahwa itu adalah miliknya, padahal bukan miliknya. Padahal bukan miliknya. Nah, ini pentingnya seorang mengetahui ciri-ciri. Ini hanya contoh saja. Atau misalnya seorang menemukan emas, anting atau kalung di jalan, ya, maka dia harus kenali, dia lihat modelnya seperti apa, ya, kalau bisa dia mengetahui beratnya, kemudian ciri-ciri yang lainnya, sehingga ketika ada orang yang mengklaim bahwa itu adalah barang miliknya, maka dan sesuai dengan apa yang dia sebutkan, diberikan. Atau terkadang seorang tidak perlu mengklaim, sudah ada tanda pengenalnya, ada dompet jatuh, nah di situ ada KTP-nya. Nah, maka jika demikian, ya tinggal dia mengambil dan berusaha menceritahu di mana alamat si fulan untuk diberikan kepada pemiliknya. Thumma arrifha sanatan, kemudian engkau mencari tahu pemiliknya selama setahun. Fa illam ta'rif, apabila engkau tidak mengetahui siapa pemiliknya, fastanfiqha, maka milikilah, jadikan itu milikmu setelah setahun. Setelah setahun. Wal takun 'indaka wadi'ah. Milik ini statusnya apa? Dia seperti wadi'ah, titipan yang dititipkan kepadamu. Itu jadi milikmu, namun tetap berstatus sebagai titipan. Maksudnya apa? Fa in jaa talibuha yauman min ad-dahri fa addiha ilai. Apabila datang pemiliknya di satu masa, maka berikan kepadanya. Berikan kepadanya. Seorang menemukan HP, cari tahu siapa pemiliknya. Selama setahun tidak ada, tidak apa-apa, dia miliki. Setelah 5 tahun kemudian, subhanallah, ketemu. Oh, yang itu punya saya. Ya, yang ciri-cirinya seperti ini. Oh iya, betul. Itu punya saya, subhanallah. Sudah 5 tahun. Sudah rusak, pak. Sudah rusak saya pakai. 5 tahun. Gimana kalau sudah seperti ini? Nah, nanti ada hukumnya. Nah, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila pemiliknya datang, kapanpun, meskipun lewat setahun, meskipun sekian tahun, yauman minad dahri, kapanpun, fa'addiha ilaih, maka serahkan kepada pemiliknya. Kalau sudah tidak ada barangnya, maka yang senilai dengan barang tersebut. Yang senilai dengan barang tersebut. Wa sa'alahu an dhalatil ibil, faqala, lalu kemudian Orang itu bertanya tentang unta yang hilang. Apa hukumnya? Faqala ma laka walaha. Ada apa kamu dengannya? Da'ha. Biarkan unta itu pergi sendiri. Fa inna ma'aha hidha'aha wa siqa'aha. Karena unta itu bersamanya sepatunya. Dan dia punya kaki sendiri, sepatu sendiri, jalan ke sana kemari, dia juga cari minum sendiri. Taridul ma' wa ta'kulu syajar, dia bisa datang ke sumber air atau dia bisa makan dari pepohonan. Hatta yalqaha rabbuha, biarkan sampai diketemukan oleh pemiliknya. Berarti tidak ada luqatah dalam hal unta. Ya. Unta ditemukan di padang pasir. Ini unta milik siapa? Tidak diketahui. Jangan jadikan luqatah, biarkan dia. Biarkan dia. Unta mampu berhari-hari ya, jauh dari tempat air, jauh dari sumber air. Biarkan dia, dia cari makan sendiri, dia bisa cari minum sendiri sampai ditemukan oleh pemiliknya. Wa sa'alahu 'an syati fa qala, lalu kemudian beliau ditanya tentang kambing hilang. Kambing terlantar, ini apa hukumnya? Fa qala khudha. Tidak mengapa, ambil itu kambing. Fa inna ma hiya laka aw li aqika aw lidh-dhi'bi. Karena kambing itu bisa jadi menjadi milik kamu karena kamu yang temukan, atau milik saudaramu karena saudaramu yang menemukan, atau milik serigala. Bukan kamu yang temukan, bukan saudaramu yang temukan, tapi dimakan oleh serigala. Jadi ketika engkau menemukan kambing terlantar, maka tidak mengapa engkau mengambilnya. Ya, boleh jadikan sebagai luqatah dengan hukum-hukum yang insyaallah taala akan kita terangkan. Sampai di sini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.